Syair-syair Asmaul Husna MH Ainun Najib. Assalam. Kalau keselamatan ialah butiran air utama dari tangannya, kenapa dari lidah kita pancarkan api yang menghanguskan? Kalau kesejahteraan ialah inti dari tawaran surga, kenapa hati menggumpal jadi batu benci yang mencelakakan? Jiwa tersenyum kepada segala yang baik, agar datang para malaikat dengan sukaria. Kita berzikir sembahyang bersama mereka. Jiwa tersenyum kepada segala yang buruk, agar para iblis terbakar. Oleh tenaga rahasianya tinggal roh badan manusia, direbut kembali olehnya.